الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin, yang senantiasa bersyukur kepada Allah, yang senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Maka ingatlah oleh kalian aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. أَذْكُرْكُمْ, niscaya aku akan mengingat kalian. وَاشْكُرُولِي, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur, menjadi orang yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah, kitab Fadlul Islam, dan kita masih dalam pembahasan bab at-tahdhiru minal bid'ah. Bab tahdhir, peringatan dari perkara-perkara bid'ah. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan, mengingatkan supaya kita hati-hati dari perkara-perkara bid'ah. Di antaranya adalah hadis yang datang dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Wasiat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, pesan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, tentunya juga pesan untuk kita semua. Di Disebutkan dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mu'izatu mu'addi'in famadha ta'hadu ilayna. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita suatu mu'izah, suatu nasihat yang balighatan, yang sangat tandas. Nasihat yang sangat tandas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajilat minhal qulub, membuat hati itu bergetar, wa zarafat minhal uyun, membuat air mata bercucuran, menangis. Sehingga para sahabat mengatakan, kulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mu'izatu mu'adzi'in, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, apa yang kau pesankan untuk kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal, wasam'i wa ta'ah, dan mendengar serta taat kepada penguasa. Fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin mengatur kalian itu adalah seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang dari kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin min ba'di, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, itu mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya al-khulafa'ur rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk min ba'di setelahku. Adzu 'alaiha binawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Nabi mengingatkan, wa iyyakum, dan hati-hatilah kalian, wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, perkara-perkara bid'ah dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena segala perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah perkara bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Ayuhan nas, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisun hasanun sahih. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas sedikit terkait dengan makna hadis tersebut. Maka di dalam lafaz hadis tersebut Nabi menyebutkan, fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang di antara kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan terkait dengan makna hadis tersebut, kata beliau, hadza khabarun ma'nahu at-tahdzir, ini adalah khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus maknanya adalah peringatan untuk kita. Khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus tahdzir, peringatan untuk kita, ya. Tahdzir supaya kita berhati-hati. Ini maknanya. Jadi Nabi SAW mengkhabarkan, barang siapa yang hidup panjang dari kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Sekaligus ini tahdzir, peringatan untuk kita, supaya hati-hati dari kelompok-kelompok yang menyimpang, karena ini bentuknya sangat banyak. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka dijelaskan oleh beliau, fa inna man talat hayatuhu fasayara ikhtilafan, maka sesungguhnya barang siapa yang panjang hidupnya, maka dia pasti akan melihat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Fahadha fi asri sahabah, ini terjadi pada zamannya sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Fa kaifa ba'da tatawuliz zaman, bagaimana dengan zaman semakin jauh, ya, bagaimana dengan zaman yang semakin jauh seperti kita ini. Pada zamannya sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu saja, ya, kata Nabi, barang siapa yang hidup panjang dari kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ini terjadi pada zaman sahabat. Maka bagaimana dengan kita ini yang zaman semakin jauh dari kenabian? Fa innahu yukthirul ikhtilaf, maka semakin banyak perselisihan. Wal ahzab, dan semakin banyak kelompok-kelompok. Ya. Maka yang harus kita perhatikan di sini, apa yang harus kita lakukan tatkala kita menyaksikan banyaknya perselisihan, banyaknya kelompok-kelompok yang masing-masing mengaku kamilah yang paling benar, sayalah yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, fal wajibu inda dzalik, maka kewajibannya saat itu, apa yang harus dilakukan? At-tamassuku bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajibannya, ini kewajibannya. Barakallahu fikum. Tatkala terjadi yang seperti itu, kewajibannya adalah berpegang teguh dengan petunjuk yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti fitnah ini dan fitnah itu. Barakallahu fikum. Karena berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal usmatu minal ikhtilaf, akan terjaga dari perselisihan. Ini yang pertama, berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, al usmatu minal ikhtilaf, akan terjaga dari perselisihan-perselisihan. Wal usmatu minal khatari, juga barakallahu fikum, akan terjaga dari bahaya yang sangat besar, ya. Akan terjaga dari bahaya yang sangat besar, yaitu apa? Huwa tamassuk, yaitu berpegang teguh bisunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara keistimewaan seorang tatkala benar-benar berpegang teguh dengan jalannya Rasul, berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan keistimewaan yang sangat besar, terjaga dari bahaya yang sangat besar, yaitu al-fitan, berbagai macam fitnah. Inilah kewajibannya yang harus dilakukan oleh setiap mukmin tatkala muncul ikhtilaf. sehingga kembali kepada ta'alum, kembali kepada belajar serius untuk mempelajari akidah Islam dan seterusnya. Karena kita mengetahui sunnah Rasul, ajaran Rasul, tentunya itu dengan ta'alum, dengan belajar. Tidak mungkin secara tiba-tiba menjadi orang yang ngerti dan faham kepada sunnah Rasul. Semuanya adalah dengan belajar. Hatta para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka pun dengan belajar. Belajar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan inilah tuntunannya, inilah yang diperintahkan. Barakallahu fikum. Sehingga talabul ilmi, mencari ilmu, ini merupakan perkara yang sangat penting untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam al-fitan, ujian-ujian yang ada. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, di antara keistimewaan seorang berpegang teguh dengan sunnah, setelah terjaga dari al-fitan, terjaga dari perselisihan dan seterusnya, bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah, annahu sabilul hidayah minadh dhalal, sebab seorang itu mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan. Ya. Sebab seorang itu mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan. Barakallahu fikum. Kemudian yang dimaksud dengan sunnah, wal muradu bisunnati, kata Syekh Shalih Fauzan, ada punya dimaksud dengan sunnah. Karena dalam hadis tersebut Nabi mengatakan wa alaikum bisunnati. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Ayaitu tariqatuhu, jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatul khalafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Setelah itu mengikuti jalan yang ditempuh oleh al khulafa'ur rasyidin, yaitu orang-orang yang datang setelahnya yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan addu 'alaiha binawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Apa maknanya di sini? Ini maknanya perintah kepada kita supaya serius di dalam berpegang teguh dengan sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pun yang dimaksud al-khulafa'ur rasyidin, siapakah mereka? Al-khulafa'ur rasyidun humul khulafa'ul arba'ah. Mereka itu adalah empat penggantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrin, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhu. Haula'i humul khulafa'ur rasyidun. Mereka itulah al-khulafa'ur rasyidun. Dikarenakan mereka orang-orang yang belajar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan apa yang didapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Nabi memerintahkan azu 'alaiha binawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Hadza, kata beliau, min siddatil hirsi. Ini menunjukkan atau perintah supaya kita benar-benar semangat tatkala mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah. Tidak lembek, tidak melemah, tapi benar-benar memiliki kesemangatan. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kata Syekh disebutkan syibhul waqi'i fil fitan kal waqi'i fil lajjati la yanzu minha illa bihablin ya'tasimu bihi. Maka juga terdapat pelajaran yang sangat penting di sini. Nabi SAW menyerupakan seorang yang terjatuh ke dalam fitnah. Nabi SAW menyerupakan seorang yang terjatuh ke dalam fitan, maka seperti seorang yang masuk ke dalam air yang sangat deras, yang sangat besar, tidak bisa selamat kecuali dengan cara berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Inilah gambaran orang yang terjatuh ke dalam fitnah. Ini gambaran orang yang terjatuh ke dalam fitnah seperti orang yang terjatuh ke dalam air yang sangat besar, tidak bisa menyelamatkan kecuali dengan cara berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Ini gambarannya seperti itu. Inilah gambaran orang yang terbawa fitnah, atau inilah gambaran fitnah seperti air yang sangat deras, tidak bisa selamat kecuali tatkala orang tersebut benar-benar kuat di dalam memegangi tali tersebut. Begitu juga tatkala muncul berbagai macam al-fitan, berbagai macam fitnah, tidak bisa selamat kecuali mereka orang-orang yang serius di dalam berpegang teguh dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam hadis tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutkan Azu Alaiha Binawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. La yaktafi biimsakihi biyadaihi. Tidak cukup hanya sekedar dipegang dengan kedua tangan. Tapi setelah itu Nabi merintahkan gigit dengan kuat. Ya. Binawazid dengan gigi geraham. Barakallahu fikum. Ya. Tidak mencukupkan hanya sekedar dipegang dengan kedua tangannya. Tapi merintahkan supaya digigit. Maka di sini terdapat pelajaran penting, kata Syekh. Hadza min sidatil khatari. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah itu tatkala muncul sangat berbahaya. Bisa membalikkan keadaan. Yang tadinya benci menjadi senang. Yang tadinya benci kepada hizbiyah, begitu muncul fitan menjadi senang. Wasidatul hirsi ala najah. Juga terdapat pelajaran bahwasanya hendaklah seorang itu semangat untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam fitan. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya Nabi SAW juga mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan Nabi mengatakan setiap kebid'ahan itu pasti sesat. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, fama khalafa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatul khulafa'i fa innahu min muhdatsatil umur. Maka apa saja, kata Syekh, yang itu menyelisih sunnah Rasul, yang menyelisih petunjuk Rasul, yang menyelisih jalan yang ditempuh oleh al-khulafa'ur rasidin, itu termasuk perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Ya. Sekali lagi, apa saja yang itu menyelisih sunnah Rasul, yang menyelisih barakallahu fikum jalannya al-khulafa'ur rasidin al-mahdiyin, maka itulah yang disebut min muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Hadzara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hadzara minhu, mengingatkan dari yang seperti ini. Barakallahu fikum. Walaupun orang yang melakukannya, kata beliau, wa in kana ashabuhu yuhassinunahu, walaupun mereka orang-orang yang melakukan bid'ah menganggap ini perkara yang baik, wa yakulun, walaupun mereka mengatakan hadza ta'atun lillah wa hadza taqarrubun ilaihi, ini bentuk taat kepada Allah, ini bentuk mendekatkan diri kepada Allah, walaupun dia mengatakan seperti itu pelakunya, barakallahu fikum, tapi kalau kenyataannya itu menyelisih jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisih jalannya al-khulafa'ur rasidun, ini berarti perkara bid'ah, la yanfa', tidak akan membawa manfaat, bukan pula bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun manusia akan mengatakan, wah ini bagus kok, ini baik, tapi kalau menyelisih jalannya Rasul, ini tidak bermanfaat, walaupun manusia menganggap itu baik. Barakallahu fikum. Sehingga Syekh mengatakan, atataqarrabu ilallahi bisyai'in lam yashra'hullah, apakah engkau akan mendekatkan diri kepada Allah, engkau akan beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza bid'atun, inilah yang namanya bid'ah. Sehingga la tataqarrabu ilallahi, sehingga janganlah engkau mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Perkara yang sering kita dengar dan senantiasa diulang-ulang oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Beliau menyebutkan, fal amalu lahu syartan, yang namanya amalan itu memiliki dua syarat. Ini yang harus senantiasa kita ingat tatkala kita mau beramal. Yang pertama, al-ikhlasu lillah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Yang kedua, al-amalu bisunnah wa tajtanibul bid'ah, mengamalkan sesuai dengan ajaran Rasul dan menjauhi perkara-perkara bid'ah. Wa in kana fil amali fihi syirkun, maka kalau di dalam suatu amalan, suatu ibadah dicampuri dengan kesyirikan, maka sebesar apapun ibadah tersebut, sebanyak apapun ibadah tersebut, fala yuqabal, tidak diterima, pasti ditolak. Wa in kana mubtadi'an la yuqbalu aidha, begitu juga kalau amalan tersebut adalah amalan bid'ah, nggih sami, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan. Nabi mengingatkan dengan tegas, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, setiap perkara yang baru itu bid'ah, dan yang namanya bid'ah itu adalah sesat. Maka kata Syekh Saleh Fauzan, lafaz ini terdapat faidah, hadza fihi raddun ala man yaqsimunal bid'ata ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'ah. Ini merupakan bantahan. Bantahan untuk siapa? Bantahan kepada manusia yang mereka membagi bid'ah menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah yang jelek. Barakallahu fikum. Dan mereka mengatakan, ada yang berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man sanafil islami sunatan hasanah, Mereka ada yang mengatakan, tapi kan Nabi menyebutkan di dalam hadis, barang siapa yang menghidupkan sunnah hasanah, dia akan mendapatkan pahala. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, kalau mereka berdalil demikian, kita katakan Nabi tidak mengucapkan man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah. Nabi itu tidak mengatakan barang siapa yang mengadakan bid'ah di dalam Islam dengan bid'ah hasanah. Nabi tidak mengatakan demikian, tapi Nabi mengatakan man sannah fil islam, barang siapa yang menghidupkan di dalam Islam sunnatan hasanah. Barakallahu fikum. Sehingga kalian mengatakan bid'ah hasanah. Apa yang dimaksud? Makna man sana fil islami sunatan hasanah. Ya. Ada hadis yang menyebutkan man sana fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila min ba'dihi. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala, juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti setelahnya. Apa makna hadis tersebut? Maknanya kata beliau, ayyaitu amalun bisunnati inda tarkinnas, yaitu orang yang mengamalkan sunnah Rasul, yang mengamalkan ajaran Rasul tatkala manusia atau kebanyakan manusia mereka telah meninggalkan sunnah tadi. Ya. Ini namanya orang yang menghidupkan sunnah. Jadi tatkala orang tersebut dia berusaha untuk mengamalkan sunnah, berusaha untuk mengamalkan petunjuk Rasul, tatkala kebanyakan manusia mereka itu meninggalkannya. Barakallahu fikum. Karena hadis ini terkait dengan kisah tatkala Nabi SAW memberikan anjuran, memberikan dorongan untuk bersedekah. Kemudian para sahabat badiru bisadaqah waqta dabihin nas. Ada sebagian sahabat yang segera untuk bersedekah sehingga diikuti oleh manusia. Ini kisahnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu dan tamu tersebut kelihatannya sangat membutuhkan bantuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong ya para sahabat untuk bersedekah. Kemudian muncullah beberapa sahabat yang bersemangat, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sana fil islami sunatan hasanatan. Ya. Ini sebab munculnya hadis tersebut. Dan sedekah merupakan minas sunnah. Sehingga barakallahu fikum, di sini ada keutamaan ya, orang yang menghidupkan sunnah, menjalankan sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala kebanyakan manusia mereka meninggalkan dan melupakannya. Ya. Tatkala mendapati manusia mereka meninggalkan dan melupakan, orang ini berusaha untuk menjalankannya, berpegang teguh dengannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Ini diantara dalil yang mengingatkan kita supaya hati-hati dari perkara bid'ah. Berikutnya adalah asar yang datang dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, qal, beliau berkata, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala yata'abbaduha. Maka kata beliau, setiap ibadah atau ibadah bentuk apapun yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sekali-kali kalian mengerjakannya. Jangan sekali-kali kalian beribadah dengan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu mengingatkan demikian kepada kita. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh ashabu Muhammadin, oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sekali-kali kalian melakukannya, ibadah tersebut. Wa innal awwala lam yada' lil akhir maqala. Karena yang awal tidak meninggalkan untuk yang akhir maqalan, suatu ucapan. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ma'syaral qura, wahai para al-qura, itu orang-orang yang berilmu. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, ambillah, ikutilah jalan orang-orang yang sebelum kalian. Ini di dalam beragama. Kita hanya sekedar meniru, mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kita. Sekali lagi, ini di dalam beragama. Kita tidak diperintahkan untuk mengarang suatu ibadah, merancang suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tapi yang diperintahkan, wa khudhu tariqa man kana qablakum, dan ikutilah oleh kalian jalan-jalan orang sebelum kalian. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa man hum a'rafun nasi bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan siapakah manusia yang paling ngerti dan paling faham terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa mereka? Tentu jawabannya, hum sahabatuhu. Mereka itu adalah para sahabatnya. Orang yang paling ngerti dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para sahabatnya. Humul ladzina yubayyinuna sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat yang menjelaskan kepada kita tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita diperintahkan, fal akhdhu bima ya'malu bihi sahabah. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengambil, mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Karena mereka yang melihat langsung, mereka yang mencontoh langsung dengan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi para sahabat, barakallahu fikum, akhdhu bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang mengambil langsung kepada Rasul, li'annahum aqrabun nasi ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka, para sahabat, adalah orang yang paling dekat, manusia yang paling dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat. Sehingga kalau muncul pertanyaan, kenapa kita harus mengikuti ibadah yang dilakukan oleh para sahabat? Jawabannya, karena mereka orang yang dekat dengan Rasul, orang yang mengambil ilmu langsung kepada Rasul, orang yang langsung mengamalkan di hadapan Rasul, sehingga tatkala keliru langsung diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum talamizuhu wa ta'allamu minhum. Bahwasanya mereka, para sahabat, adalah murid-muridnya Rasulullah, dan mereka belajar langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wahum yuhibbuna sunnatahu alaihi salam. Para sahabat adalah orang yang sangat mencintai dan menjunjung tinggi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Wasabiqunal awwalun, generasi pertama kata Allah dari kalangan orang-orang muhajirin dan dari kalangan orang-orang ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa makna mengikuti mereka dengan baik? Mengikuti jalannya para sahabat dengan baik. Ini yang harus kita fahami. Apa arti mengikuti jalannya para sahabat biihsan dengan cara yang baik? Ya'ni bittifaq, yaitu mencocoki ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat. Min ghairi ifratin wala tafriq, tidak berlebih-lebihan melampaui batas, tidak pula meremehkan. Inilah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang mendapatkan doa dari Allah radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah telah ridha kepada mereka, mereka pun telah ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Apa itu? Yaitu keberuntungan seorang dimasukkan ke dalam jannah dengan sebab karena mengikuti jalannya para sahabat dengan cara yang baik. Walladzina taba'uuhum biihsan, yaitu mengikuti mereka dengan cara yang baik. Artinya mencocoki mereka. Min ghairi ifratin wala tafrit, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak melampaui batas. Barakallahu fikum. Wa sahabatu, maka para sahabat kata beliau radhiyallahu taala anhum, ijma'uhum hujjatun, kesepakatan mereka adalah merupakan hujjah, dalil. Jadi ijma sahabat ini adalah merupakan dalil. Fa idza amilu amalan wa huwa min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apabila mereka melakukan suatu amalan, berarti itu dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian ayyul mukminun rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Hudzaifah ibn al-Yaman memberikan nasihat kepada kita semua. Fattaqullaha ya ma'syaral qura wa khudhu tariqa man kana qablakum, maka bertakwalah kepada Allah wahai para pembaca Al-Qur'an. Yang dimaksud pembaca Al-Qur'an di sini adalah al-ulama, para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Karena al-qura fi dzalikal waqt, pada waktu itu yang disebut dengan al-qura pembaca, humul ulama, mereka itu adalah para ulama. Jadi bukan hanya sekedar membaca dengan bacaan yang bagus, bukan, tapi mereka disebut al-qura, mereka itu adalah al-ulama, para ulama. Walaysa al-muradu mujaradu man yakhwadhuna al-qur'ana bitajwidi, ya. Bukan yang dimaksud qura di sini adalah orang yang hafal Al-Qur'an dengan tajwidnya yang bagus, bukan, tapi mereka adalah para ulama. Barakallahu fikum. Karena mereka para ulama dahulu, mereka mempelajari Al-Qur'an tidaklah melewati 10 ayat sampai mereka mengamalkannya. Setelah itu baru ditambah dan seterusnya. Inilah para ulama. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman memberikan nasihat kepada kita semua, wa khudhu tariqa man kana qablakum, dan ambillah, ikutilah jalan orang-orang sebelum kalian, ikuti jalan mereka. Barakallahu fikum. Ya. Inilah nasihat yang datang dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Nasihat yang sangat bagus untuk kita semua. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sekali-kali engkau beribadah dengan suatu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya berkata Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi. Wa qala Ad-Darimi, berkata Al-Imam Ad-Darimi, akhbarani Al-Hakam Ibn Al-Mubarak, telah mengkhabarkan kepadaku Al-Hakam Ibn Al-Mubarak, amba'ana Amr Ibn Yahya, telah mengkhabarkan atau memberitakan kepada kami Amr Ibn Yahya, qal, beliau berkata, sami'tu abi yahdasu an abihi, bapakku telah mendengar, menceritakan dari bapaknya, qala, kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qabla salatil ghadat. Dahulu kami senantiasa duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh, ya, beliau biasa duduk di depan pintu, ya, Abdullah ibn Mas'ud. Fa idza kharaja masaina ma'ahu ilal masjid. Maka apabila Abdullah ibn Mas'ud itu keluar, kami pun berjalan bersamanya menuju masjid. Faja'ana, maka datanglah kepada kami Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pada suatu hari datanglah seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abdullah ibn Mas'ud, ya, mufti pada waktu itu. Faqala akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du, apakah Abu Abdurrahman sudah keluar menemui kamu? Maka kami menjawab, kulnala, belum atau tidak. Wa jalasa ma'ana hatta kharaja, maka Abu Musa Al-Asy'ari duduk bersama kami menunggu di depan pintu rumahnya Abdullah ibn Mas'ud sampai keluar Abdullah ibn Mas'ud. Falama kharaja qumna ilaihi jami'a, maka tatkala Abdullah ibn Mas'ud keluar, kami pun berdiri. Ya. Faqala lahu Abu Musa, maka Abu Musa langsung mengatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, ya Aba Abdurrahman. Abdullah ibn Mas'ud kunyahnya Abu Abdurrahman. Inni ra'aitu anifan fil masjid amran angkartuhu, walam ara walhamdulillah illa khairan. Kata Abu Musa melapor, menyampaikan kepada Abdullah ibn Mas'ud, wahai Abdurrahman, sungguh saya telah melihat barusan tadi di masjid suatu perkara yang aku mengingkarinya, tapi tidaklah melihat kecuali kebaikan, walhamdulillah. Ini ucapannya Abu Musa Al-Asy'ari menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Barusan saja saya melihat sesuatu yang aku mengingkarinya, tapi tidaklah melihat kecuali kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, qala fama huwa, apa itu yang kamu lihat? Faqala in asyaita fasatarahu, kalau engkau berjalan nanti akan melihatnya. Maka Abu Musa menjawab lagi, qala ra'aitu fil masjid qauman, aku melihat di dalam masjid suatu kaum hilaqan julusan, ya, yang mereka membuat halaqah, ngumpul beberapa orang yang tadhiruna shalah, mereka sambil menunggu salat fi kulli halaqatin rajulun. Masing-masing halaqah tersebut ada seorang laki-laki. Hafi aidihim hasan, dan di tangan-tangan mereka sambil memegang kerikil kecil. Ya. Wa yaqulu kabiru mi'ah, maka laki-laki tersebut yang menjadi pemimpin mengatakan bacalah takbir 100 kali. Wa yukabirun, akhirnya semua ikut takbir. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Iya. Wa yaqul, kemudian setelah itu mereka halilu mi'ah, bacalah kalimat la ilaha illallah 100 kali. Mereka pun ramai sambil menghitung kerikil tadi 100 kali. Barakallahu fikum. Wa yaqulu sabihu mi'ah wa sabbihuna mi'ah. Tatkala mengatakan bacalah tasbih 100 kali, mereka pun membacanya. Maka Abdullah bin Mas'ud setelah diceritain demikian bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, qala famadza qulta lahum, apa yang kamu katakan kepada mereka? Abu Musa menjawab, qala ma qultu lahum syai'a, saya tidak mengucapkan apa-apa untuk mereka, saya diam. Intizara amrik, aku menunggu perintahmu. Wangtizara ra'yik, juga aku menunggu pendapatmu bagaimana. Apakah itu termasuk perkara yang benar? Apakah perkara yang bid'ah? Ya. Ini Abu Musa al-Ash'ari dengan tawadhu'nya menunggu pendapatnya Abdullah ibn Mas'ud. Maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, qala afala amartahum an ya'iddu sayi'atihim, tidaklah engkau perintahkan mereka untuk menghitung kesalahan-kesalahan mereka. Wa dhamamtu lahum an yudayyi'a min hasanatihim syai', ya. Dan saya jamin, ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan mereka sedikit pun. Kemudian summa madha wa madhaina ma'ahu hatta ada hilqatan min tilqal hilaq. Kemudian terus kami berjalan sampailah ke dalam masjid dan menemui halaqah-halaqah tadi, ya, gerombolan-gerombolan manusia yang mereka memegang kerikil sambil dipimpin oleh satu orang mengatakan takbir 100 kali, tasbih 100 kali. Tawaqafa alaihim, akhirnya pun Abdullah bin Mas'ud berhenti di hadapan mereka. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, ma hadza allazi araqum tasnaun, apa yang kalian lakukan ini? Mereka menjawab, qalu ya Aba Abdurrahman, asan na'udu bihi takbir wa tahlil wa tasbih, ini kerikil, batu kecil untuk menghitung takbir, tasbih dan tahlil. Maka Abdullah ibn Mas'ud langsung mengatakan, qala fa'uddu sayyi'atikum, hitung saja kejelekan-kejelekan kalian. Fa ana dhaminun alla yudhayya'a min hasanatikum syai', saya jamin Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian sedikit pun. Maka setelah itu Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, wa hakum ya ummat Muhammad, ya, celaka engkau wahai umat Muhammad, ma asra'a halaktum, begitu cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu nabiyyikum mutawaffirun, ya, mereka itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawaffirun, masih banyak, ya. Wa hadza thiyabuhu lam tabla, pakaiannya Nabi juga belum kering. Wa aniyatuhu lam tuksar, gelas-gelasnya belum pecah, ya. Kalian sudah melakukan amalan-amalan bid'ah, ya. Begitu cepatnya kalian itu binasa, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, innakum la'ala millatihi ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya kalian tidaklah berada di atas jalan yang lebih bagus dibandingkan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au mufattihuna babal dhalalah, atau kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Apa jawaban mereka? Orang yang melakukan bid'ah ini dengan zikir berjamaah sambil menghitung batu-batu kecil. Mereka menjawab, qalu wallahi ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Tidak ada tujuan yang lain kecuali al-khair, kecuali kebaikan. Maka Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud menjawab, waqam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi mereka tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini seorang melakukan amalan tidak cukup hanya dengan niat yang baik, hanya niat menginginkan kebaikan, tidak. Harus sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, ana qauman yaqra'una al-Qur'ana la yatazawwaju taraqihim. Sesungguhnya di sana ada suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Wa'imullah ma'adri la'ala aktaruhum minkum. Demi Allah saya tidak tahu, barangkali kebanyakan mereka itu dari kalian, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Suma tawalla anhum, kemudian Abdullah bin Mas'ud meninggalkan mereka, yaitu sekelompok manusia yang sedang melakukan amalan bid'ah, setelah diberikan beberapa nasihat-nasihat. Faqala Amr ibni Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Amr ibni Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ra'ayna amata ula'ika al-khilak yatata'anuna yawma nahrawan ma'al khawarij. Kata Basalamah, kami melihat mereka itu yang mengadakan zikir berjamaah di halaqah-halaqah masjid itu, mereka bergabung dengan kelompok khawarij di daerah Nahrawan. Ya. Akhirnya gabung dengan kelompok khawarij. Barakallahu fikum. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, ya, tidaklah berpindah sahibul bid'ah, tidaklah berpindah sahibul bid'ah kecuali kepada bid'ah yang lebih parah. Ya. Ini yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Tatkala mereka meninggalkan satu bid'ah, kemudian berpindah kepada bid'ah yang lebih parah. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah merupakan kisah yang ajibah, azimah, kisah yang cukup berharga untuk kita semua. Kita mengambil pelajarannya dari fitnah tersebut atau dari kejadian tersebut. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini juga terdapat pelajaran yang sangat penting, kebiasaan salaf kita dari kalangan para sahabat, bahwasanya mereka senantiasa takdirus salafi li ahli ilmi. Salaf kita senantiasa memberikan kedudukan kepada ahlul ilmi. Mereka senantiasa bersemangat ala akhdil ilmi anhum. Mereka memiliki kesemangatan untuk senantiasa mengambil ilmu dari mereka. Barakallahu fikum. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka kisah ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ya, sebagai penutup di dalam kitab Fadlul Islam, ya, beliau menyebutkan tentang kisah munculnya bid'ah zikir berjamaah yang dipimpin oleh satu orang sambil menyebutkan halilumiah dan seterusnya. Ya. Beliau menutup kitab Fadlul Islam ini dengan kisah tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan insya Allah kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum.